Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan درس dari kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pembahasan terakhir yang kita bahas yaitu tentang sebab-sebab munculnya perbuatan bid'ah, hal-hal yang bisa menunjang terjadinya sebuah kebid'ahan. Di antaranya yang pertama yang sudah kita sebutkan yaitu al-jahl bi-ahkamiddin, kebodohan terhadap agama ini. Kemudian yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Setiap orang yang menyimpang dari al-haq, maka tiada lain, dia telah mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, at-ta'assubu lil ara'i war rijal, fanatik terhadap sebuah pendapat atau kepada orang-orang tertentu. Ini juga termasuk sebab seseorang terjerumus di dalam perbuatan bid'ah. Kemudian yang terakhir di sini, akan tetapi barakallahu fikum, apa yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah laisa ala sabilil hasr, bukan hanya ini saja, beliau tidak memaksudkan bahwa sebab dari terjatuhnya seseorang kepada perbuatan bid'ah hanya empat perkara ini saja. Akan tetapi Syekh menginginkan bahwa empat perkara inilah yang paling terdepan dan paling banyak menyebabkan terjadinya perbuatan bid'ah. Yang keempat, at-tashbih bil kuffar, yaitu tashabbuh, menyerupai orang-orang kuffar, orang-orang kafir. Ini merupakan sebuah penyakit yang merata dan banyak dari kaum muslimin yang terperdaya dengan kebiasaan-kebiasaan kuffar, dan bahkan bukan hanya sebatas kebiasaan, tapi ternyata di balik kebiasaan-kebiasaan tersebut, yakni perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh kuffar, banyak sekali mengandung kemungkaran-kemungkaran yang lain. Bukan hanya sebatas tasyabbuh saja, tapi di sana mengandung kemungkaran-kemungkaran di balik amalan itu sendiri. Wa huwa min ashaddi ma yuqa'u aw yuqi'u fil bid'ah. Ini termasuk sebab yang sangat sering menjatuhkan seseorang ke dalam perbuatan bid'ah. Sebab yang sangat besar. Kama fi hadithi Abi Waqid Al-Laythi, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadith Abi Waqid Al-Laythi, qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin. Kami keluar bersama Rasul, berangkat bersama Rasul menuju Hunain. Yani setelah Fathu Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perangnya menuju Hunain, dan disitulah basis terakhir enam benteng yang dimiliki oleh orang-orang kufar musyrikin di negeri Hijaz. Wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin, dan kami ketika itu adalah orang-orang yang baru saja meninggalkan kekufuran, yakni mereka baru masuk Islam. Setelah Fathu Makkah, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam keislaman. Bahkan orang-orang yang dahulu yang banyak sekali menampakkan permusuhan terhadap Nabi mulai melunak. Naam, dan mereka memeluk agama Islam di atas naam sukarela dari mereka sendiri. Namun lantaran mereka adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam, sehingga oleh karena itu mereka sangat syarat dengan kebodohan dan masih hangat pada diri dan kebiasaan mereka, kebiasaan-kebiasaan yang biasa mereka lakukan ketika mereka masih menjadi orang-orang musyrik. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrikin memiliki sidrah, pohon bidara, yang mana mereka memiliki kebiasaan i'tikaf di sisinya, dan mereka menggantungkan senjata mereka pada pohon tersebut. Sehingga oleh karena itu pohon tersebut disebut dengan Zatu Anwab, tempat menggantungkan senjata. Nah, ada apa dengan i'tikaf di pohon tersebut, dan ada apa dengan menggantungkan senjata di pohon tersebut? Tentunya di balik itu ada sebuah keyakinan, yakni mereka bertabarruk. Mereka bertabarruk mengharapkan barokah dari pohon tersebut, ngalap berkah. Ini termasuk dari barakallahu fikum perbuatan syirik, syirkun billahi ta'ala. Sehingga oleh karena itu hadis ini disebutkan oleh Naam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Kitabut Tauhid tahta bab man tabarraka bisyajaratin bisyajarin aw hajarin, tentang orang-orang yang mengharapkan berkah dari pohon atau batu atau yang lainnya. Famararna bi sidratin, maka kami pun melewati pohon tersebut. Fakulna, dan kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dzatan watin kama lahum dzatu anwat. Kami melewati sebuah pohon bidara dan kami meminta kepada Nabi, wahai Rasulullah, berikan atau jadikan bagi kami sebuah dzatu anwat, sebuah tempat untuk menggantungkan pohon, sebagaimana mereka juga memiliki dzatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Beliau bertakbir. Ingkaran, dalam rangka ingkar terhadap permintaan mereka. Innahas sunan, sungguh ini adalah sunan, jalan-jalan dari orang-orang terdahulu. Qultum walladhi nafsi biyadihi, sungguh kalian telah mengatakan demi jiwaku yang berada di tangannya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Banu Israel li Musa, sebagaimana yang dikatakan oleh Banu Israel kepada Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, qala innakum qaumun tajhalun. Jadikan bagi kami ilah, sesembahan, sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Kemudian Nabi Musa alaihi salam mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. La tarkabunna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalannya dari orang-orang sebelum kalian. Nah, perhatikan di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat menentang permintaan mereka, yang mana mereka menginginkan hal sama seperti yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin, yaitu dengan memiliki tempat untuk menggantungkan senjata sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin, dengan menggantungkan senjata di pohon dengan harapan dan tujuan untuk mengharapkan berkah dari perbuatan tersebut, supaya menang di dalam pertempuran misalnya, atau supaya dia tangguh di dalam perang, atau alasan-alasan yang lainnya. Nah, Dan Nabi SAW tidak peduli. Walaupun mereka orang-orang yang baru masuk Islam, tidak peduli. Karena ini adalah perkara yang besar dan terkait dengan tauhid yang mereka miliki, keimanan yang mereka miliki. Maka Nabi SAW melakukan penentangan yang sangat keras dengan mengatakan, dengan bertakbir sebelumnya, Allahu Akbar, menunjukkan bahwa perkara yang mereka minta ini bukan hal sepele. Allahu Akbar, kata Nabi, innah sunan. Dan bahkan Nabi mengatakan bahwa apa yang mereka minta sama dengan permintaan yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Nah, barakallahu fikum. Ini kemudian di akhir hadisnya Nabi mengatakan, sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalannya dari orang-orang sebelum kalian. Nah, orang-orang musyrikun, orang-orang kufar sebelum kalian. Di dalam hadis ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bahayanya sebuah kebodohan. Coba perhatikan, lantaran kebodohan yang mereka miliki, dikarenakan mereka baru saja meninggalkan kekufuran, hampir saja mereka terjatuh di dalam sebuah kemungkaran yang sangat besar, yaitu kesyirikan wal'iyadu billah, tabarruk, mengharapkan berkah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW memberikan penentangan yang sangat keras dan tidak peduli walaupun mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam, karena hal ini bukanlah hal yang sepele. Kemudian juga di dalam hadis ini kita mengambil pelajaran sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, fa fi hadzal haditsi anna tashabbuh bil kuffari huwa alladhi hamala bani Israila an yatlubu hadzal talab al qabih wa huwa an yaj'ala lahum alihatan ya'budunaha wa huwa alladhi hamala ba'd ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yas'aluhu an yaj'ala lahum syajaratan yatabarrakuna biha min dunillah wa hadha nafsul waqi' al-yawm. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya tasybih, tasyabbuh, menyerupai orang-orang kufar, hal inilah yang menjadikan Bani Israel, yang menuntun Bani Israel untuk meminta kepada Nabi mereka dengan permintaan yang sangat tercela ini. Permintaan apa? Supaya dijadikan, diberikan kepada mereka sesembahan untuk mereka ibadahi sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Permintaan yang sangat luar biasa dan sangat keji. Dan hal ini pula lah, yaitu at-tasyabbuh bil kuffar, yang membuat sebagian dari sahabat Nabi Muhammad SAW untuk meminta kepada beliau, kepada Nabi, agar Nabi SAW menjadikan sebuah pohon untuk mereka, menunjuk sebuah pohon untuk mereka sebagai tempat untuk menggantungkan senjata, dan mereka mengharapkan berkah dari pohon tersebut, tidak mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza nafsul waqi'al yawm. Inilah hal yang sama terjadi pada hari ini. Nah, lantaran tasyabbuh bil kuffar, hal sama terjadi. Dahulu pernah terjadi kepada Bani Israel dan juga terjadi kepada sebagian sahabat Nabi SAW yang mana mereka baru saja meninggalkan kekufuran. Dan lantaran inilah at-tasyabbuh bil kuffar juga terjadi. Fa inna ghaliban nas minal muslimina qalladul kuffar fi amalil bida'i wasyirkiyat. Karena kebanyakan dari kaum muslimin mereka taklid kepada orang kufar, mengikuti orang-orang kufar tanpa dalil di dalam melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah dan syirkiyat dan perbuatan-perbuatan syirik. Nah, ka'ayanil mawalid, seperti peringatan hari maulid. Nah, diawali dengan mengikuti orang-orang kufar. Walaupun niatnya itu naam barakallahu fikum, niatnya itu baik. Hubbun Nabi kata mereka. Naam. Hubbun Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad alasan mereka. Akan tetapi ikhwani fiddin, bukan dengan itu rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diaplikasikan, akan tetapi dengan mengikuti sunnahnya, menaati perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat cinta sekali. Mereka rela berkorban untuk Nabi. Mereka menjadikan diri mereka sebagai tameng untuk melindungi Nabi dari serangan-serangan orang-orang kufar di dalam perang-perang yang terjadi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat cinta kepada Nabi. Akan tetapi tidaklah mereka melakukan hal demikian dengan memperingati kematian Nabi atau dengan memperingati kelahiran Nabi. La. Barakallahu fikum. Justru mereka sangat khawatir dan takut apabila mereka menyelisih sunnah Rasul. Nah, sangat khawatir sekali. Sangat khawatir dari fitnah apabila mereka menyelisihi ajaran-ajaran dari Nabi atau mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu, nam sering kita diingatkan oleh para ulama, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Andai kata itu adalah sebuah kebaikan, maka niscaya mereka akan mendahului kita untuk kebaikan tersebut, untuk melakukan perbuatan baik tersebut. 6. Kenapa demikian? Hum ahrasu minna bil khair. Mereka itu lebih semangat untuk melakukan kebaikan daripada kita. Lebih semangat untuk menambah amal, lebih semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Nah, akan tetapi barakallahu fikum, dikarenakan hal itu tidak pernah diajarkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun tidak mau sembarangan mengada-ngada di dalam agama ini dengan melakukan perbuatan tersebut. Nah, nih. Wa iqamatil ayyam wal asabi' li'amalin mukhassasatin. Atau dengan menjadikan hari-hari tertentu atau pekan-pekan tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, memilih hari-hari tertentu atau pekan-pekan tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara rutin. Dan mereka jadikan hal ini sebagai keagamaan, ritual agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ihtifal bil munasabatid diniyah wadh-dhikriyat wa iqamati tamathil wan nasab at-tidhkariyah wa iqamati al-ma'atim wa bid'il janaiz wal bina' 'ala al-qubur wa ghairi dhalik. Naam. Dengan memperingati hari-hari tertentu, tanggal-tanggal tertentu yang berkaitan dengan kejadian-kejadian di dalam agama ini, baik itu Isra Mi'raj, Maulud Nabi, atau mendirikan, membuat gambar-gambar atau monumen-monumen, patung-patung dalam rangka peringatan, menegakkan atau barakallahu fikum memperingati hari duka bersama, misalnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dalam memperingati kematian kata mereka yaitu Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Mereka memperingati hari duka bersama dengan melukai diri dan perbuatan-perbuatan bid'ah lainnya, dan bahkan di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan syirik waliyadzubillah. Begitu juga perbuatan bid'ah-bid'ah dalam hal jenazah. Mulai dari proses 6 awal kematian seseorang sampai dimandikan, dikubur, disolatkan, dimakamkan, dan ritual-ritual setelah kematian tersebut. Banyak sekali kita temukan. Wal bina'alal kubur. dan membangun di atas kuburan wa ghairi dzalik. Semua yang disebutkan tadi oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bermula dari taklid bil kuffar, mengikuti orang-orang kuffar. Nah, apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dari memperingati hari kematian 7 hari, 100 hari, barakallahu fikum, 1 bulan dan seterusnya. Nah, diawali dengan taklid bil kuffar, yaitu mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang kuffar. Wal-iyadzubillah. Ma'indahum dalil, yang mana mereka tidak memiliki hujjah sedikit pun, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah, dan mereka tidak akan bisa mendatangkan hujjah yang wadihah, yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali hujjah yang mereka miliki hanyalah barakallahu fikum, yaitu dengan mengikuti orang-orang kufar di sekitar mereka. Wal-iyadzubillah. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah menyebutkan di dalam salah satu fatwa beliau, yang mana ada yang bertanya kepada beliau tentang permasalahan yang terkait dengan at-tashabbuh bil kuffar. Karena tidak semua at-tashabbuh bil kuffar itu tercela. Nah, bagaimana rinciannya? Sebagaimana yang disebutkan, ta'lamuna annahu yajibu 'alal muslim, ada yang bertanya kepada Nabi, tentu engkau tahu wahai syekh bahwasanya wajib bagi setiap muslim an yakuna dzu syakhsiyatin kama yaqul an yakuna dza syakhsiyatin mumayyizatin tabi'atin li ta'alimil dinil hanif. Tentu engkau mengetahui bahwasanya wajib bagi setiap muslim untuk memiliki kepribadian sendiri, yaitu mereka memiliki kepribadian sendiri yang berbeda dengan orang-orang kuffar, yang mana kepribadian tersebut mengikuti norma-norma agama yang lurus ini. Minal muhafadha ala hayatihi wa libasihi wa tamassukihi bis sunnatil mutahharah. Mulai dari menjaga penampilannya, naam, pakaiannya, dan tamassuknya terhadap sunnah al-mutahharah. Wa adami taqlidil muqit li'adati mujtama'ihi, dan juga tidak taklid terhadap kebiasaan-kebiasaan lingkungannya. Bal yattabi'u syar'allah wa sunnatal mustafa, bahkan diharuskan baginya untuk mengikuti syariat Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haitsu annahu ja'at fil 'alamil islami 'adatun qadimatun minal ghurbi wal biladin nasraniyah, yang mana diketahui bersama bahwasanya telah datang di negeri-negeri kaum muslimin, di wilayah umat Islam, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat yang datang dari barat sana dan dari negeri-negeri Nasrani. Bahkan bal wadakhalat fi ba'dil anzimah kan nizamil askariyah, dan bahkan telah masuk kebiasaan-kebiasaan tersebut di dalam peraturan-peraturan yang berlaku seperti peraturan-peraturan ketentaraan, wa nizamil khidmatil madaniyah, dan juga peraturan-peraturan terkait dengan tata tertib yang berlaku di kota, jalan rayanya misalnya dan hal-hal lainnya. Wa haitsu anna ar-rasulah qad amara bi mukhalafatil yahudi wan nasara fi kulli syai'in wa fil hadithi la tashabbahu bil yahud faman tashabbaha biqaumin husyira ma'ahum, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk menyelisihi orang-orang Yahud dan Nasara dalam setiap hal. Disebutkan di dalam sebuah hadis, janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahud, maka barang siapa yang menyerupai mereka maka dia akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wa haitu anna hunaka haditsan yaqul ar-rasul sallallahu alaihi wasallam latattabi'anna sunana man kana qablakum latattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal kudzati bil kudzati hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Kalian akan mengikuti sunnah dari orang-orang sebelum kalian sedikit demi sedikit sampai mereka memasuki lubang dob, nah, binatang yang mirip dengan biawak, la dakhaltumuhu, maka kalian pun akan masuk ke dalamnya. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasul, para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud al-Yahud wan Nasar? Qala faman, lalu siapa lagi, kata Nabi. Fahal ya'samul muslimu bihadat tashabbuh, apakah seorang muslim akan berdosa dengan tashabbuh seperti ini? Naam. Afiduna jazakumullahu kulla khairin, berikanlah faedah kepada kami, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasmu dengan segala kebaikan. Kemudian dijawab oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, na'am, al-wajib 'alal muslimi an yastaqilla bi nafsihi wa an yataba'ada an musyabahati a'da'illahi kama amarahu Allahu bidzalika. Iya, wajib atas muslim untuk berdiri sendiri dan dia berusaha menjauh dari menyerupai orang-orang kufar, musuh-musuh Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan dan juga yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau hadzarul ummata min ittiba'i sanana man qablahu minal umamil kafirati al-yahudi wan nasara, yang mana beliau memerintahkan, yang mana beliau memperingatkan kita semua umat ini dari perbuatan mengikuti jalan-jalan dari orang-orang sebelumnya, dari umat-umat kafir, baik dari kalangan al-Yahud wan Nasara awil Majus au ghairihim minal kafara, atau dari kalangan orang Majusi atau selain mereka dari umat kafir. Fadalla dzalika ala wujubi istiqlalil muslimin bi zayyihim al-khas wa ta'atihim allati aujaballahu 'alaihim wa syara'a lahum ila ghairi dzalik. Sehingga oleh karena itu menunjukkan hal ini tentang wajibnya bagi kaum muslimin untuk berdiri sendiri dengan penampilan mereka yang khusus dan kewajiban mereka dan ketaatan mereka yang telah Allah wajibkan atas mereka dan Allah syariatkan kepada mereka. Wa alla tashabbahu bi'a'da'ihim wa alla tushabbihu bi'a'da'ihim la fi akhlaqihim wa la fi a'malihim wa la fi aqwalihim wa la fi a'yadihim wa la fi aziyaihim. Dan agar mereka jangan menyerupai musuh-musuh mereka, baik di dalam akhlak mereka, perbuatan mereka, ucapan mereka, peringatan-peringatan mereka, ataupun pada penampilan-penampilan mereka. Walihadza rawal imamu Ahmad radhiyallahu anhu wa rahimah bi isnadin jayyidin an ibni Umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi haditsin tawil man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang panjang dari Abdullah bin Umar, yaitu Nabi mengatakan, barang siapa yang menyerupai sekelompok orang maka dia bagian dari kelompok tersebut. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'itu baina yaday sa'ah hatta yu'badallahu wahdah wa ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi wa ja'ala dhulla was-sighara ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi menjelaskan bahwasanya beliau diutus sebelum hari kiamat sampai Allah subhanahu wa ta'ala diibadahi, yaitu dengan tujuan bahwasanya Allah dengan tujuan agar Allah subhanahu wa ta'ala diibadahi semata. Kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya dijadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku, waja'ala dhilla was-sighar, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kerendahan dan kehinaan terhadap orang-orang yang menyelisihi perintahku, dan barang siapa yang menyelupai sekelompok orang maka dia bagian dari kelompok tersebut. Nah, kemuliaan bukan datang dari kufar atau dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaan kufar. Maksud dari hadis Nabi ini menjelaskan kepada kita, kemuliaan tersebut bukan datang dari dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaan kufar. Rizki yang berlimpah bukan dengan mengikuti kebiasaan orang-orang kufar, akan tetapi dengan kembalinya dia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan waja'ala rizqi tahta dhilli rumhi, dan Allah menjadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku. Nah, dan bahkan Nabi menjelaskan justru barakallahu fikum, setiap orang yang menyelisihi sunnah atau perintah Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehinaan kepadanya. Fal wajib 'alal muslimina wa 'alal mu'minina an yabta'idu 'anit tashabbuh bi'ada'illah fi jami'il umur. Maka wajib bagi kaum muslimin dan mukminin untuk menjauhi sikap tashabbuh terhadap musuh-musuh Allah dalam setiap hal, dan agar mereka berdiri sendiri, menampakkan kepribadian mereka sendiri agar mereka terbeda dan terpisahkan dari musuh mereka, sehingga orang lain itu paham dan tahu dan bisa membedakan antara orang-orang kufar dengan kaum muslimin. Lakin ini yang dimaksud di sini, law wujida syai'un mushtarakun bi anfa'alahul muslimuna wal kafirun fala yusamma hadza tashabbuhan kama waqa'al an. Namun kalau seandainya didapati sesuatu yang mushtarak, sesuatu yang sama-sama dilakukan baik oleh kaum muslimin dan juga orang-orang kufar, maka hal ini tidak dinamakan sebagai tasyabbuh. 6. Sebagaimana hal ini terjadi pada zaman sekarang ini, fi rukubit ta'irat wa rukubis sayyarat wal qitarat, seperti naik pesawat, mobil, kereta. Kanat hadhi awalan inda a'da'ina thumma yassarallahu lana al-intifa' biha. Hal-hal ini dulunya berasal dari musuh-musuh kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengambil manfaat terhadap teknologi tersebut. Fahadha saral an mustarikan laisa fihi tashabbuhan bi a'da'illah. Maka hal yang seperti ini sekarang menjadi hal yang sama-sama dilakukan dan bukan bagian dari perbuatan tasyabbuh terhadap musuh-musuh Allah. Wala yumna'u isti'maluhum li hadhihi ta'irat aw li hadhihi al-qitarat aw as-sayyarat an nasta'milaha. Sehingga oleh karena itu tidak dilarang untuk menggunakan hal-hal ini. 6. Teknologi-teknologi yang ada yang berasal dari kufar, tidak mengapa kita mengambil manfaat darinya. Wa hakadha ma hadatha min al-quwati allati yusta'anu biha fil harbi lil muslimina an ya'khudhuha hatta yudafi'u biha an dinihim wa an biladihim. Begitu pula dengan peralatan-peralatan senjata yang bisa digunakan dalam perang untuk membela kaum muslimin. Tidak mengapa bagi kaum muslimin mengambilnya dan menerima teknologi tersebut sehingga mereka bisa membela diri mereka, agama mereka, dan negeri mereka. Wa hatta ya'malu biqaulihi, dan sampai mereka mengamalkan firman Allah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. 6. Dan siapkanlah bagi mereka, 6, mastata'tum min quwwah, apa yang kalian bisa dari kekuatan. 6. Sebagaimana ketika perang Khaybar, 6, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.